إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azan yallah wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti yang Allah muliakan, ataupun para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, baik melalui radio di 1476 AM ataupun streaming ataupun Facebook ataupun YouTube Radio Roja Bandung, juga para pendengar Radio Albayan Cianjur, Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, Radio Riz di Kebumen, Radio Suara Kalbu di Pangkal Pinang, Suara Kalbu di Jayapura, Irian Jaya, para pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang, pendengar Radio Hidayah di Pekanbaru, juga pendengar pemirsa Surau TV di mana saja Anda berada, dan para pendengar radio Rai di Padang, untuk Padang dan sekitarnya. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang awaiqut talab atau beberapa kendala bagi para penuntut ilmu. Salah satu di antara kendala bagi para penuntut ilmu adalah sikap ta'assub. Kita sudah terangkan makna ta'assub, bahasa kitanya fanatik. Kita sudah jelaskan juga beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan atau melarang ta'assub dan beberapa bahaya dari ta'assub. Di antara poin yang sudah kita terangkan tentang bahaya ta'assub adalah, pertama, menimbulkan sikap benci, dengki kepada sesama muslim, menimbulkan sikap permusuhan dengan sesama muslim, dan yang kedua, menimbulkan perpecah belahan di kalangan sesama kaum muslimin. Dua poin tadi adalah kerugian nyata karena bertolak belakang dengan Al-Quran. Quran dan hadis menyatakan mukmin dengan mukmin adalah bersaudara, mukmin dengan mukmin harus saling mencintai. Karena ta'assub, cinta ini hilang, persaudaraan juga musnah, yang ada adalah kebencian dan kedengkian. Al-Quran dan As-Sunnah mengajarkan persatuan. Karena ta'assub muncul perpecahan. Dan orang yang ta'assub itulah yang oleh Allah Azza wa Jalla akan dipisahkan memang hatinya dengan orang yang tidak ta'assub. Sebab yang menyatukan hati kita itu Allah. Allah menyatakan wa allafa baina qulubihim Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Seandainya kamu menginfakkan seluruh harta yang ada di dunia ini sebagai dana persatuan, bersatunya itu diikhtiarkan melalui materi, melalui uang, melalui konsep keduniaan, ma'allafta baina qulubihim, kamu tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka, walakinallaha allafa bainahum, tapi Allah lah yang akan menyatukan hati-hati mereka. Berdasarkan hal itu pula, maka kita mengetahui kenapa ta'assub bisa memecah belah persatuan, karena ta'assub ini salah satu di antara bukti atau bentuk akhlak yang super buruk. Dan keburukan akhlak adalah bibit yang melahirkan timbulnya perpecahan dan merusak persatuan. Berkata Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, yang poin ini dikukuhkan oleh para ulama, di antara Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul, bab Al-Ulfah wal-Ukhuwah. Dia berkata, i'lam rahimakallah annal ulfata thamratu husnil khuluq wal furqata thamratu su'il khuluq li anna husnal khuluq yuthmiru tahaba wa ta'allufa wa tawafuqa wa su'al khuluq yuthmiru tabaghudha wa tahasuda wa tadabura. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah merahmati kalian, bahwa persatuan merupakan buah dari akhlak yang baik, dan perpecahan merupakan buah dari akhlak yang buruk. Karena akhlak yang baik melahirkan rasa saling mencintai, saling menyayangi, persatuan dan kesatuan. Kenapa? Karena akhlak yang baik itu membuat orang lain senang kepada kita. Dan orang yang berakhlak baik juga disukai oleh semua orang. Contoh akhlak yang baik, ramah kepada sesama, siap menolong, selalu senyum gitu ya kepada semua orang, santun dan tawadhu. Orang yang kayak begini rata-rata disukai atau dibenci? Disukai. Ya. Setelah suka, dekat, akrab, bersatu, bersahabat. Jadi husnul khuluq yuthmiru tahaba. Bahwa akhlak yang baik itu akan membuahkan tahaba, saling mencintai. Wa ta'alluf, menyatu. Wa tawafuq, lalu mereka itu betul-betul menjadi satu kesatuan yang utuh. Sebaliknya, wa su'ul khuluq yuthmiru tabaghudu wa tahasuda wa tadabura. Adapun akhlak yang buruk melahirkan saling benci, saling hasad, tadabur, saling membelakangi, saling memusuhi, bahkan lebih dari itu saling mencelakakan. Coba contoh-contoh akhlak yang buruk, pelit umpamanya, kasar ketika bicara, mulutnya, lidahnya tajam, sedikit-sedikit menyinggung, takabur atau sombong, ya, tidak peduli kepada orang lain. Itu bentuk-bentuk akhlak yang buruk. Kepada orang yang seperti itu, orang-orang bakal suka apa bakal benci? Benci. Akhlak yang buruk melahirkan kebencian. Dengki, sing cilaka, siakan gitu ya. Nyebelin tuh orang gitu ya. Biar celaka, didoakan tuh keburukan oleh orang lain. Lalu saling bermusuhan, saling mencelakakan satu sama lain. Jadi persatuan merupakan buah dari akhlak yang baik. Perpecahan merupakan buah dari akhlak yang buruk. Ta'assub termasuk akhlak yang buruk, yang dibenci pelakunya oleh kebanyakan orang. Karena itu dibenci juga orangnya. Lalu hasadlah orang-orang kepada dia, lalu gak mau dekat. Perpecahanlah yang terjadi. Terlebih kalau kebencian itu diwujudkan dalam bentuk saling mencaci, memaki, menghina, merendahkan, membid'ahkan, memfasikan, mengkafirkan, memusyrikan, dan seterusnya. Wah, udah perang sudah di kalangan mereka ya. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila ta'assub memiliki satu dampak buruk yang merugikan kaum muslimin, yaitu kebencian dan perpecahan di antara sama mereka. Kalau gak salah baru dua poin itu ya yang kita jelaskan. Padahal dampak buruk dari ta'assub itu belasan loh. Kita lanjutkan ke yang ketiga. Dampak buruk ta'assub yang ketiga ini mengerikan. Bisa bikin kita bangkrut di akhirat ini. Ya. Ta'assub itu bisa menyebabkan pahala-pahala kebaikan kita itu terhapus, gugur itu, tidak ada apa namanya, tidak ada samperkeunan di akhirat jaga, nggak ada yang bisa kita samperin nanti di akhirat untuk keuntungan dan kebahagiaan hidup kita di akhirat. Kita sholat ingin pahala. Kita saum ingin pahala. Kita ibadah dan amal soleh ingin pahala. Kita ngaji kayak begini ingin pahala. Semua kebaikan yang kita lakukan itu ingin pahala. Suruh maju. Ahwat. Ahwat di belakang saya, tolong maju ke depan. Ke dekat punggung saya. Jangan khawatir mual antel. Terus geser-geser ke depan biar yang baru datang bisa terakomodasi ya. Terus geser. Jadi lupa lagi. Apa yang terakhir? Nah, kita melakukan ibadah dan amal soleh itu ingin pahala dari Allah Azza wa Jalla. Setelah pahala itu didapat, dicatat oleh malaikat, dihapus. Capek gawe, teka pake. Warjeng diteke. Ini salah satu dampak dari ta'assub. Loh, dari mana jalannya? Kenapa ta'assub bisa berefek ke sana? Ah, ini. Ta'assub kepada orang atau golongan mengakibatkan orang itu lebih percaya kepada omongan pendapat guru yang difanatikinya, yang dita'asubinya, daripada apapun termasuk Quran Sunnah. Ayat ditolak, hadis tidak diterima hanya karena ayat dan hadis itu bertolak belakang dengan omongan guru yang dita'asubinya. Ini berbahaya apa tidak? Sangat berbahaya. Inilah yang Allah larang dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama, Ya ayuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadaillahi wa rasulihi wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ini bukan urusan balapan mobil nih. Tapi yang dimaksud dengan mendahului Allah dan Rasulnya adalah lebih mendahulukan pendapat orang daripada firman Allah dan sabda Rasulnya, daripada Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Sikap ta'asub menyebabkan dia lebih percaya omongan guru yang dita'asubinya daripada Quran dan sunnah. Ditolaknya Quran, ditolaknya sunnah, ditolaknya sabda Nabi SAW yang sahih hanya karena ta'asub, berpegang teguh kepada gurunya. Ya. Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu innama nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Bila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, ikuti Quran, ikuti hadis sebagai penjelas dari Quran itu, qalu, mereka menyatakan, innama nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana, kami hanya akan mengikuti pendapat leluhur kami, guru-guru kami, pendahulu kami. Al-Quran disisihkan, apalagi hadis. Ada enggak orang yang menyatakan, saya enggak percaya dengan hadis karena hadis itu dituliskan 200 tahun setelah Nabi wafat. Ada yang begitu? Apalagi ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu. Ini orang enggak belajar hadis. Tulisan hadis Nabi SAW masih hidup, Amr bin As sudah menuliskan. Sampai dituliskan, ada orang, kamu jangan nulis, Nabi itu orang biasa, kadang-kadang marah, dalam keadaan marah bisa salah omongannya. Amr bin As lalu berkata, ya Rasulullah, apakah ketika engkau marah, boleh enggak omonganmu itu saya tulis? Apa kata Nabi SAW, uktub ma kharaja min hadha illal haqq, tulis oleh kamu. Demi Allah, tidak akan keluar dari mulut itu kecuali kebenaran. Di zaman Nabi SAW sudah ada tulisan itu. Di beberapa orang, tidak di semua orang. Di beberapa orang tertentu yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu punya beberapa catatan hadis. Jadi kalau ada orang yang mengatakan hadis itu ditulis 200 tahun setelah Nabi wafat, ini orang pernah belajar enggak ilmu sejarah penulisan hadis? Mungkin kalau adanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya, iya. 200 tahun setelah Nabi wafat, iya benar. Tapi apakah sebelum itu belum ada catatan hadis? Banyak. Hanya orang yang enggak belajar enggak akan tahu. Yang hanya baca buku sepintas enggak akan tahu. Yang hanya dengar ceramah-ceramah tertentu enggak akan tahu. Itu harus belajar khusus tentang ulumul hadis baru tahu. Nah, hadis Nabi SAW yang sahih, firman Allah Azza wa Jalla Al-Qur'an ditolak hanya karena ta'assub kepada pemikirannya. Inilah yang disebut dengan mendahului Allah dan Rasulnya. Dan Allah melarang keras, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi efek dari ta'assub adalah lebih mendahulukan pendapat orang daripada Quran Sunnah. Hanya karena Quran Sunnah tersebut bertolak belakang dengan pendapat yang dita'assubinya. Lihat ayat yang keduanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bilqawl kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi, seperti kalian meninggikan suara kalian di atas suara sebagian yang lainnya. Nanti akan batal amal-amal kalian tanpa kalian sadari. Enggak sadar itu amal terhapus itu. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, kata beliau, bila meninggikan suara di atas suara Nabi sudah terlarang. Kalau terlarang terus dilanggar, dosa. Kedua, terancam. Apa ancamannya? Gugur, terhapus amal-amal kalian. Antah batu amalukum wa antum la tashurun, padahal kalian tidak sadar. Tanpa kalian sadari, itu amal ibadah yang melahirkan pahala yang pernah kita lakukan, pahala-pahalanya itu dihapus lo. Tidak akan diberikan balasan di akhirat nanti. Gara-gara bersuara, meninggikan nada suara, melebihi nada suara Nabi SAW. Walaupun isi omongannya benar. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, bila meninggikan suara di atas suara Nabi sudah terlarang dan berakibat dihapusnya amal-amal pahala dia, apalagi kalau sikap lancangnya itu melebihi itu dengan cara menolak firman Allah, menolak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meninggikan suara di atas suara Nabi itu isi omongannya benar, cuma nadanya aja yang lebih tinggi. Itu sikap lancang terendah, terkecil. Itu sudah terlarang dan berakibat dihapus dosa-dosanya. Apalagi kalau sikap lancangnya lebih besar lagi daripada itu, lebih tinggi lagi daripada itu, berupa apa? Menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyatakan hadis itu ditulis 200 tahun setelah Nabi wafat, ada yang dhaif, ada yang palsu, makanya saya enggak percaya dengan hadis. Oh, berarti yang sahih-sahihnya juga mau ditolak gitu. Yang apa namanya muttafaqun alaihnya juga ditolak gitu. Yang mutawatirnya juga ditolak begitu. Coba itu lakukan ke semua urusan dunia. Umpah sayuran itu, saya gak mau makan seluruh sayur. Sebab di antara sayur ada yang busuk, ada yang ngandung pestisida, saya tolak semuanya. Buah-buahan juga begitu. Durian, si montong itu ada yang, kalau yang busuknya belatungan, saya tolak semuanya si montong. Akhwat. Akhwat itu ada yang nyebelin. Ada yang jelek, gitu kan. Ada yang matre, saya tolak semuanya akhwat. Apa begitu? Betul, akhwat itu banyak yang nyebelin. Betul. Ini contoh akhwat. Tapi apa gak ada yang baiknya? Betul, akhwat itu ada yang jelek. Tapi apakah gak ada yang lumayannya? Yang cantiknya, pilih. Yang matrenya, yang nyebelinnya, singkirkan-singkirkan. Nah ini yang supernya nih. Ya. Durian, ada yang busuknya, ada yang mentahnya, ada yang dingin, gak berasa, gak ada manisnya. Singkirkan. Adakah yang manisnya ya dipilih? Semuanya begitu. Hadis, betul ada yang sahih, betul ada yang dhaif. Singkirkan yang dhaif, apalagi yang palsu. Pilih yang sahihnya. Jangan sampai hanya karena ada hadis yang dhaif, hadis yang palsu, berakibat seluruh hadis ditolak. Ini berbahaya. Sama aja dengan hanya untuk mengusir satu dua ekor tikus di sebuah lumbung, seluruh isi lumbung dibakar. Kelaparan dia. Berdasarkan hal itulah, maka itu orang kalau gak pakai hadis pasti menggunakan logika kan ya. Kita pakailah logika kita lah. Jangan pakai hadis. Hadis itu banyak yang dhaif, banyak yang palsu. Kita pakai logika. Itu kena dengan ayat tadi itu. Mendahului Allah dan Rasulnya. Itu sama dengan lebih dari meninggikan suara di atas suara Nabi SAW. Antah batu a'malukum wa antum la tashurun. Nanti itu akan gugur batal amal-amal kalian tanpa kalian sadari. Tapi yang kayak begitu gak akan peduli amalnya itu mau batal mau tidak ya. Sebab mungkin saja amal-amal itu bukan lillahi ta'ala itu mah. Tapi lil fulus. Tapi lid dunya wa ma fiha gitu ya. Orang-orang yang seperti itu. Nah, tasub salah satunya berefek menolak ayat, menolak hadis yang sahih demi mempertahankan pendapat orang yang difanatikinya, yang ditaasubinya, yang dipegang teguhnya. Apa bahaya dari hal itu? Pertama, jelas berdosa karena melanggar larangan Allah. Dua ayat tadi, Al-Hujurat ayat 1 dan ayat 2 melarang itu. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Yang kedua, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bilqaul. Dan banyak sebenarnya ayat-ayat yang lainnya yang juga dia apa? Langgar. Nabi Allah Azza wa Jalla surah An-Nur ayat ke-63 menyatakan فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Orang-orang yang menyimpang, menyelisihi sabda Nabi itu, sabda Nabi hadis enggak dipakai, dia pakai ro'yu dia, dia pakai umpamai pendapat gurunya, pendapat golongannya, pendapat orang. Hadis Nabi enggak dipakai. Orang seperti itu hendaklah takut. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Takut apa? Antusibahum fitnah. Mereka akan ditimpa fitnah di dunia. Fitnah di sini zaig, kata Imam Ahmad. Zaig itu kesesatan. Allah akan menyesatkan hati orang itu di semua bidang. Hanya karena dia menolak hadis. Hanya karena dia menolak sunnah. Hanya karena dia menyingkirkan sabda Nabi SAW. Allah akan sesatkan hatinya. Satu kesalahan di bidang itu, Allah sesatkan dia di bidang-bidang yang lainnya. Itu di dunia, antusibahum fitnah, au yusibahum azabun alim, atau ditimpa azab yang sangat pedih di akhirat nanti. Dunia akhirat itu. Jadi kerugian pertama adalah dosa besar dengan ancaman azab. Kerugian yang keduanya gugur terhapus amal-amal baik yang dilakukannya. Sudah mah amal baik nanti gak seberapa gitu ya. Sholatnya juga belum tentu melahirkan pahala yang banyak. Mungkin karena unsur riya, mungkin karena ketidakhusuan, mungkin karena tidak mutaba'ah kepada Nabi SAW dalam gerakan-gerakan sholatnya. Mungkin banyak hal yang menyebabkan pahala dari sholatnya super minim. Belum tentu 10% yang dia dapat dari sholatnya, pahalanya. Demikian juga amal-amalan lainnya. Sedikit-sedikit, tapi lumayan. Sudah sedikit, sudah lumayan. Berani mendahului Allah dan Rasulnya. Berani menyingkirkan Quran Sunnah hanya sikap ta'asub kepada pendapat tertentu yang dipegang teguhnya. Itu pahala yang gak seberapa. Itu apa? Terhapus. Dia merasa di dunia banyak beramal sampai ke akhirat kebayang pahalanya itu gede. Pas ketika di akhirat pahalanya ia kelihatan banyak. Tiba-tiba bes hilang. Musnah bagaikan debu yang ditiup angin. Sama. Jadi penyebab dari hal apa namanya, penyebab yang melahirkan akibat tadi, penyebab dihapusnya amal-amal itu banyak, termasuk adamul muqarabah, tidak memiliki sifat muqarabah, muraqabah, bukan muqarabah, muraqabah. Muraqabah itu merasa apa? Diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis dari Tsauban radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'alamu aqwaman." Aku benar-benar mengetahui berapa orang yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Di hari kiamat nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui karena berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, kan? Nah. Mereka itu apa? Mereka itu ya. Iya. Tuna bil hasanati mithla jabalit tihamah. Mereka datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sebesar gunung Tihamah, gunung besar. faja'alahallahu haba'an mansura. Tiba-tiba Allah menjadikan pahala sebesar gunung Tihama itu hilang musnah ibarat debu yang ditiup oleh angin kencang. Habis gak bersisa tuh. Para sahabat takut mereka itu seperti itu nanti di akhirat. Berkata Thauban, ya Rasulullah, man ha'ula sibhum lana hatta la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, mereka itu siapa? Terangkan sifat-sifat mereka kepada kami agar kami tidak termasuk golongan mereka tanpa kami ketahui, tanpa kami sadari. Kita kepedean merasa banyak ibadah, banyak amal soleh, kayaknya di akhirat pahalanya juga seuduk-uduk gitu ya. Khawatir begitu. Betul, membawa pahala sebesar gunung Tihamah, besar sekali. Tapi tiba-tiba musnah, hilang, lenyap seperti debu yang ditiup oleh angin. Dan secara psikis orang itu lebih tersiksa. Orang yang tadinya punya lalu hilang. Itu sedih. Coba umpamanya dua orang datang ke pengajian ini, satu membawa dompet yang tebal, saking tebalnya itu gak masuk saku tuh. Isinya dolar, euro, pound sterling yang gede-gede, tebal-tebal lagi, ya, dan kartu kredit 10, menunjukkan banyak hutang. Karena setelah ngaji dia mau ke mall, mau diborong itu mall sama SPG-nya. Sudah seneng dia, satu lagi datang hanya bawa uang saongkosen. Saongkosen itu apa? Cuma satu kali naik angkot, pokoknya dari rumah ke sini aja, pulangnya gimana nanti jalan juga gak apa-apa. Ya, jadi yang kedua ini sampai di masjid itu gak punya uang, gak punya untuk ongkos pun apalagi jajan. Kata orang Sunda mah, potol. Potol itu sudah habis semuanya. Nah, beda perasaan kalau orang yang datang ke sini dengan uang yang habis, dia ya paling terbiasa begitu, sudah terbiasa. Kalau orang yang datang dengan dompet tebal, sumringah dia ngaji gitu ya. Setelah beres ngaji, sholat, setelah beres sholat, dia keluar, pas mau bayar parkir, dompetnya hilang. Padahal di masjid ada copet enggak? Ada. Di masjid ini suka ada kejadian kehilangan banyak. Makanya imam tuh sering tuh memperingatkan, hati-hati yang bawa barang, jangan disimpan di belakang, simpan di depan gitu ya. Kemarin tuh para salah satu pengurus DKM di sini bilang ke saya, itu di depan ada karpet baru ya, cuma dua baris ya. Berharap nanti sampai ke belakang. Tapi sengaja baris terdepan itu tidak ditempelkan di dinding. Ada jarak berapa sejengkal 20 sentian. Untuk apa? Untuk nyimpen tas. Agar orang gak kehilangan. Karena sering kehilangan. Banyak yang datang ke sini dengan berbagai macam bonus. Bonus. Modus. Dari modus ke bonus. Modus. Tapi banyak kebanyakannya sih. Kebanyakannya sih yang ikhlas, insya Allah. 99% ikhlas, satu orang ada niat-niat buruk tercoreng gitu ya. Kehilangan satu kali di masjid ini nyebarnya sedunia. Saya ngaji di masjid anu, hilang dompet. Di Facebook, di media sosial disebar. Semua medsos yang dia miliki dia sebar. Instagram dia sebar. Facebook dia sebar, lain dia sebar, di semua medsos dia sebar. Sedunia orang tahu. Padahal kasusnya cuma satu. Terkenal we hati-hati kalau ngaji hari Selasa di Masjid Cipaganti. Nah, yang provokator itu kalau judulnya begitu, hati-hati ngaji di Masjid Cipaganti. Ini orang kan tanda tanya, apa ustadznya yang harus dihati-hati gitu? Ternyata itu ada si cepot kesini. Orang yang bawa dompet tebal tadi kehilangan dompetnya. Padahal tadinya mau ngeborong mall sama sebagainya. Dua orang sama endingnya tuh. Tadi orang yang pertama datang cuma punya saongkosan sampai sini habis uangnya. Yang kedua orang dompetnya tebal sampai di sini hilang sama-sama apa? Nggak punya uang. Perasaannya sama apa beda? Beda. Kalau yang tadi nggak punya uang, seneng aja. Wah, nggak punya uang juga dapat ilmu, alhamdulillah. Jadi jalan juga semangat karena didengar dalam pengajian, semakin gede penderitaan yang dirasakan dari sebuah ibadah, makin gede pahala. Kita sekarang nggak sampai puluhan kilo berhari-hari, para ulama zaman dahulu berbulan-bulan melintasi Sahara yang luas hanya untuk mencari satu hadis. Saya mah di sekitar Bandung masih banyak pohon gitu ya. Masih kalau haus-haus bisa minta gitu air teko gitu. Teko habis gak apa-apa dari gayung begini. Dari keran gitu. Setiap haus singgah ke masjid. Ada keran, lek, bisa. Zaman dulu gak ada. Jadi seneng dia. Yang satu lagi nih yang punya dompet tebal hilang bisa nangis ya. Bisa lemes seluruh tubuhnya. Karena apa? Tadinya dia sudah membayangkan bakal senang, bakal ngeborong ini, ngeborong itu, tapi ternyata hilang. Itu di dunia. Bayangkan di akhirat, pahala gede, segede gunung. Gunung yang besar. Dia bayangkan ridha Allah. Dia bayangkan pahala dari Allah. Dia bayangkan surga Allah akan dia peroleh. Ternyata hilang musnah, yang tinggal hanya saldo dosa. Kenapa dia begitu? Penyebabnya banyak. Salah satunya, kalau dalam hadis dari Thauban tadi, adanya tidak adanya sifat muraqabah. Nabi SAW ketika ditanya, siapakah mereka itu? Sifhum lana hatta lanakuna minhum wa nahnu lana'lam. Tolong terangkan sifat-sifat mereka kepada kami, agar kami tidak seperti mereka tanpa kami sadari. Nabi SAW bersabda, kata beliau, hum min jildatikum. Mereka itu dari bangsa kalian, golongan kalian. Muslim, ya. Ya'khuduna minal layli kama ta'khudun. Mereka juga suka memanfaatkan malam hari untuk beribadah sebagaimana yang juga kalian lakukan. Tahajudnya rajin. Mereka bangun malam untuk melakukan tahajud. Ini orang istimewa, bukan sembarang orang. Zaman sekarang kan jarang yang begitu ya. Banyak orang yang semalam gak tidur, bangun. Tapi apa? Chatting. Browsing. Ya. Dan yang lain-lain, bukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka beribadah di malam hari sebagaimana juga kalian melakukan ibadah itu di malam hari, tapi walakinnahum qaumun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Mereka itu adalah orang-orang satu kaum yang apabila mereka bersendirian lalu menemukan apa yang Allah haramkan. Rata-rata apa yang Allah haramkan itu bikin seneng ya, punya daya tarik. Makanya peminatnya banyak tuh. Lebih banyak yang melanggar larangan Allah, lebih banyak yang melaksanakan perintah Allah. Lebih banyak yang melanggar larangan Allah. Lihat umpamanya pecandu judi ketika dulu judi ada, mayoritas. Lihat umpamanya mabuk-mabukan, tempat mabuk-mabukan setiap malam itu selalu penuh, bikin macet jalan. Lihat umpamanya tempat prostitusi ketika itu akan ditutup, ada yang protes atau bersyukur? Yang protesnya jauh lebih garang daripada yang nutupnya. Dengan alasan HAM. Dan seterusnya. Jadi semua yang Allah larang mengandung daya tarik. Karena itulah ketika dia menyendiri, bertemu dengan apa yang Allah haramkan, dia langgar. Hanya karena merasa tidak ada yang lihat. Tidak ada yang mengetahui. Dia tidak sadar ada yang melihat siapa? Allah. Dan dicatat oleh siapa? Malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa an shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi selalu ada dua malaikat tuh yang nempel kanan dan kiri. Tidak ada satupun kata yang terkeluar dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Ada Allah yang maha menyaksikan, ada para malaikat yang melihat dan mencatat, tapi dia merasa aman. Inna walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka adalah satu kaum yang apabila mereka menyendiri terus bertemu dengan apa yang Allah haramkan, mereka langgar yang Allah haramkan tersebut. Tidak memiliki sifat muraqabah. Apa akibatnya? Pahala-pahala kebaikannya itu dihapus. Hancur itu. Ini ancaman bagi orang yang bermuka dua, atau berwajah dua, atau berpenampilan dua, berkepribadian ganda. Ketika di hadapan orang banyak, dia menunjukkan kesolehannya. Ketika menyendiri, dia menunjukkan kesalahannya. Ketika di tengah orang banyak, dia layaknya malaikat. Ketika menyendiri, dia laksana iblis la'natullahi alaih. Ada yang kayak begitu? Mungkin banyak, wal'iyadzubillah. Nah, ini berakibat dihapus dosa, apa namanya, kebaikan-kebaikannya, pahala-pahalanya. Rugi dia, capek gawe, teka pake, barijeng di teke. Sudah capek berbuat, enggak kepake, digetok lagi, diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini juga teralami oleh orang yang ta'assub. Karena ta'assub melahirkan penolakan kepada ayat Allah, kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih mendahulukan logika, omongan orang, filsafat daripada ayat dan hadis. Apa akibatnya? Antah batu a'malukum wa antum la tash'urun. Gugurlah, terhapuslah amal-amal kalian tanpa kalian sadari. Akibatnya di akhirat akan menjadi orang yang bangkrut. Padahal, pahala itu satu-satunya modal untuk bisa berbahagia di akhirat. Karena apa? Karena Nabi SAW menyatakan yang habis pahala itu bangkrut. Orang yang bangkrut adalah orang yang gak punya modal, ya. Di dunia, orang bangkrut ditujukan kepada orang yang gak memiliki modal untuk bekal hidup dia. Agar dia bisa minimalnya senang, minimal terlepas dari penderitaan kelaparan hari di hari esok, lusa, dan seterusnya itu. Di akhirat, modal itu pahala. Kalau pahala hilang, bangkrut dia. Maka yang ada dosa, dosa ibarat hutang di dunia. Nah, kalau ada orang kaya itu, orang yang punya banyak uang gak punya hutang. Senang dia di dunia. Orang yang paling menderita di dunia, orang yang hutangnya seuduk-uduk, uangnya gak ada. Dikejar-kejar siapa? Debt collector. Gak akan tenang hidupnya. Yang kayak begitu tuh nomor HP-nya pasti gonta-ganti itu. sekali pakai gitu ya. Sekali ketahuan, ditelepon, hei bayar, tek, udah dibuang lagi, beli lagi SIM card yang baru, nomor yang baru, begitu tuh rata-rata. Makanya ada orang yang menyatakan, kalau sudah lebih dari 10 tahun, belasan tahun, nomor HP itu tidak pernah diganti, berarti ini orang minimal gak punya hutang lah. Gak pernah dikejar-kejar sama debt collector, sama gak pernah punya masalah lah. Nomornya tetap dari dulu seperti itu, gak pernah punya masalah itu. Kalau yang gonta ganti gak perlu dicurigai. Jadi modal utama untuk bahagia di akhirat adalah pahala. Makin banyak pahala, makin besar kans untuk bahagia. Sebab di sisi pahala ada dosa. Nanti kan ditimbang. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِنُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَضِيَةٍ. Dalam ayat lain, وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Siapa yang berat timbangan amal kebaikan, artinya pahalanya lebih besar daripada saldo dosanya, dia akan bahagia, dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ini yang pertama. Kedua, andai dosanya lebih sedikit dari pahalanya, nanti dosa yang tersisa itu terhapus, diganti atau dihapus, ditebus oleh sebagian dari pahalanya. Dosanya terhapus habis, pahalanya ada yang tersisa, saldo. Saldo pahala ini yang menentukan tingkatan derajat dia di surga. Makin banyak saldo pahala, makin tinggi derajat ketinggian dia, kemuliaan dia di surga. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Kata Imam Ibnu Hajar, raf'atud darajat likathratis thawab. Raf'atud darajat fil jannah likathratis thawab. Ketinggian derajat di surga bergantung pada banyaknya pahala. Makin banyak pahala yang tersisa setelah dikalkulasikan dengan dosa, maka makin tinggi derajat ketinggian dia di surga nanti. Nah, ta'assub menghilangkan pahala, menambah dosa. Sebab sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu, karena ta'assub dia memusuhi orang lain, dosanya gede. Karena ta'assub dia dengki kepada orang lain, dosanya gede. Karena ta'assub dia mencela, memaki, menuduh orang lain, dosanya gede. Dosanya nambah, pahalanya itu terhapus loh. Jadi ruginya dari dua sisi, dari sisi dosa nambah terus, dari sisi pahala berkurang bahkan habis. Berkurangnya itu pertama karena kezoliman dia kepada lawan pendapatnya gitu ya. Orang yang ta'assub biasanya gencar bingit itu serangannya kepada yang berbeda pendapatnya. Disebut si tolol, si bego, si idiot, si segala macam. Cacian, makian keluar dari mulutnya kepada orang-orang yang tidak sepemahaman dengan dia, caciannya, dan menyebut nama segala macam, dibanding-bandingkan dengan orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, Fir'aun, Namrud, Abraha, siapa lagi lah gitu ya, dan seterusnya tuh, cacian makian itu kezaliman. Dan setiap kezaliman itu apa? Itu mengurangi dosa. Mengurangi pahala, menambah dosa. Sama dengan dosa orang lain. Sini dosa kamu, saya tanggung. Nih pahala saya berikan kepada kamu. Makin banyak kezalimannya, makin habis itu pahala, makin nambah itu dosa. Belum lagi kalau toh ada saldo pahala yang terbawa ke akhirat. Antah batu amalukum wa antum la tashurun. Gugur, batal, terhapus semua amal kamu tanpa kamu sadari, hanya karena kamu lebih mendahulukan pendapat orang daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini efek buruk dari ta'asub bagi setiap individu orang yang ta'asub. Rugi dirinya dia di akhirat. Mungkin di dunianya dia puas. Puas tuh si Anu gak bisa berhujjah lagi. Puas si Anu sudah disebut seluruh binatang yang ada di kebun binatang sudah saya sebut dan saya tembakan kepada dia. Dan dia gak bisa ngomong lagi. Puas. Padahal bukan gak bisa ngomong. Kalau dia mau membalas bisa lebih dari itu, tapi dia tahu gitu. Itu gak bagus. Itu merugikan diri sendiri ya. Inilah efek buruk ta'asub yang keberapa? Yang ketiga, yaitu ta'asub bisa menyebabkan dosa bertambah, pahala berkurang, bahkan pahala habis terhapus karena dari ta'asub melahirkan sikap penolakan kepada ayat, kepada hadis yang sahih, mendahului Allah dan mendahului Rasulnya, dan bersikap lancang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menolak hadis-hadisnya dan lebih menomorsatukan logikanya. Ini dampak yang ketiga dari apa? Dari ta'asub. Dampak keempat dari ta'asub. Wah, ini lebih mengerikan nih, dampak keempat, luar biasa. Semoga Allah Azza wa Jalla menghapus sikap sifat ta'asub dari diri kita ya. Karena ta'asub itu melahirkan keburukan yang tidak terbatas, saking banyaknya dan saking besarnya. Ya. Bahaya yang keempat. Bulan depan. Satu-satu ngirit-ngirit. Ya, kita masuki sesi tanya jawab ya. Apa? Apanya? Keempat? Belum. Baru tiga. Saya bawa mushaf Quran dengan terjemah dan beberapa buku hadiah. Kemarin Ikhwan terus Ahwat, di Ahwat ada mic enggak? Ahwat ada yang memushaf Al-Quran apa tidak? Enggak ada di Ahwat. Oh, mau ya. Coba Ahwat ngacung, panitia nunjuk nanti. Ini Ikhwan ngasih mic ke bawah hijab. Siapa yang mau mushaf pegang mic-nya ya. Coba ngacung. Nendi tolong diambil mushaf dan itu apa? Beberapa buku awas bahaya lidah. Sudah ada Ahwat? Sudah siap yang mau mushaf? Sudah? Sudah. Baik, barakallahu fik. Ahwat yang mau mushaf, enggak gratis. Jawab dulu pertanyaan saya. Siapa nama sahabat yang menuliskan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi sedikit saya singgung? Mau kasih alternatif multiple choices? Kalau enggak salah Sauban. Sauban ya gitu. Kata Ikhwan bukan tuh. Mau dikasih pilihan enggak? Mau? Ahwat bukan itu. Ahwat yang tadi ngejawab. Ahwat mau dikasih pilihan? Mau. Ada tiga pilihan. Pertama Abdullah bin Mas'ud. Kedua Amr bin As. Ketiga Sauban. Yang mana? Ya, Sauban. Istiqomah ini akhwat. Istiqomah ya. Sauban, Ibnu Mas'ud, Amr bin As. Yang mana akhwat? Ahwat yang mana? Yang Sauban. Yang Sauban. Ya. Barakallahu fiik, saya kasih bahaya lidah ya untuk keistiqomahannya dalam jawaban yang salah. Tolong kesana. Ada ahwat lain yang mau mushaf? Sok ngacung. Ayo ngacung. Sudah ada? Sudah. Taib. Pertanyaan ganti. Karena hadiahnya ini. Tadi jawabannya apa? Siapa? Amr bin As ya. Sauban itu tadi yang meriwayatkan hadis tentang orang yang pahalanya habis di akhirat, itu sahabat. Kalau yang mencatatkan hadis Amr bin As radhiyallahu anhu. Ahwat yang kedua untuk hadiah mushaf. Tahu enggak kitab hadis yang dianggap paling sahih di antara seluruh kitab hadis yang ada? Kitab apa yang paling sahih? Mau dikasih pilihan? Hadis riwayat Al-Bukhari, Imam. Hadis riwayat Bukhari. Kitab apa? Kitabnya penulisnya Imam Bukhari. Kitabnya namanya apa? Riyadu Solih. Riyadu Solihin. Lalu Riyadu Solihin campur aduk, ada riwayat Bukhari, riwayat Muslim, Abu Daud itu ya. Ini khusus karangan Imam Bukhari. Mau dikasih pilihan? Boleh. Pilihan pertama adalah Riyadu Solihin. Pilihan kedua adalah Bulughul Maram. Pilihan ketiga Al-Jami'us Sahih. Yang mana ahwat? Pilihan keempat Sahih Bukhari. Yang mana? Kemungkinan ini bakal diadu solihin lagi jawaban. Yang mana ahwat? Riyadu Solihin, Bulughul Maram, Sahih Bukhari atau Al-Jami'us Sahih? Istiqomah? Riyadu Solihin lagi? Iya ahwat? Iya, Wat. Sahih Bukhari. Gak istiqomah, Wat. Jadi yang benar yang mana? Jawaban terakhir. Dari Solin apa Sahih Bukhari? Masih ragu. Riyadu Solihin apa Sahih Bukhari? Ahwatnya masih ada? Sahih Bukhari. Yakin? Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Sahih Bukhari yakin, insya Allah. Barakallahu fiik. Iya, Sahih Bukhari ya. Siapa pengarang kitab Riyadhus Shalihin? Imam An-Nawawi ya. Ya, barakallahu fiik. Kita masuk ke tanya jawab. Jika pahala sudah ditarik habis, sedangkan keburukan ta'asubnya belum habis, apalagi yang Allah akan ambil darinya, tambah dosa, dosanya ditambah. Kalau sebenarnya kalau ta'asub itu bukan merupakan dosa ke orang, tapi kepada Allah. Hanya dari ta'asub melahirkan perbuatan dosa ke orang. Dari ta'asub. Seperti mencela, menghina, memaki, menuduh gitu ya. Nah, itu ya tuduhan, makian, celaan, hinaan itu yang merupakan kezaliman, itu yang menyebabkan pahalanya diambil dan dosanya ditambahkan ya. Bagaimana kalau ada orang yang bilang biarin saya tanggung dosanya? Ya biar aja kalau dia mampu mah. Mungkin dia gak tahu. Disangkanya nanggung dosa itu sama dengan mikul beras. Ya. Diazab dengan azab yang gak bisa ditahan oleh siapapun ya. Apa bagus penuntut ilmu pemula untuk langsung mempelajari bulughul maram? Kalau sendiri baca bagus, tapi ada sisi risikonya. Risikonya salah faham, apalagi bacanya dari terjemahan. Jadi belajar apapun berupayalah untuk langsung berguru. Kitab yang rumit, yang susah, tapi kalau guru melihat tingkat pemahaman murid-muridnya itu belum bisa sampai ke sana, dia akan menyederhanakan penjelasannya. Sehingga penjelasan itu bisa dicerna oleh orang yang awam sekalipun. Ya, tidak akan terlalu memberikan penjelasan yang rumit-rumit. Begitu. Ketika gagal dalam muraqabah dikarenakan kalah dengan hawa nafsu lalu menyesal dan bertobat, nanti pahala di akhirat apakah jadi hangus juga apa tidak? Enggak, ini tidak muraqabah yang terbawa mati tidak ditobati. Jadi semua dosa yang diperhitungkan di akhirat adalah dosa yang kebawa ke akhirat tidak terhapus oleh apapun. Tidak terhapus oleh tobat, tidak terhapus oleh kebaikan-kebaikan, tidak terhapus oleh musibah, karena dosanya kegedean, kebanyakan, musibahnya sedikit, kebaikannya sedikit, tobatnya enggak gitu ya. Didoakan orang lain agar diampuni dosanya juga sedikit. Itu semua dikalkulasi, itu semua menghapus dosa. Tapi karena sedikit, dosa yang terhapus sedikit. Sedangkan dosa, stok dosa dia banyak, sehingga saldo dosa dia masih tersisa banyak. Itu yang diperhitungkan. Adapun dosa yang sudah terhapus, maka tidak akan ada lagi perhitungan di akhirat. Baik terhapusnya dengan tobat atau terhapusnya dengan al-hasanat, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, terhapusnya dengan musibah dan yang lain-lain, maka tidak akan ada lagi perhitungan apapun di akhirat nanti. Doakan juga Ustaz agar Allah melindungi Fulan di saat sendiri supaya tidak melanggar larangannya. Siapa Fulan nih? Apa si penanya gitu? Ya semoga si Fulan diberikan sikap istiqamah. Siapapun yang dimaksud oleh si penanya ini ya. Dan semoga kita semua diberi sikap istiqamah, baik ketika di hadapan orang ataupun ketika menyendiri. Mohon nasihat apa yang harus ana lakukan ketika menghadapi lingkungan kerja yang dihadapkan kepada urusan yang sering melakukan kepada atasan yang sering melakukan pengambil kebijaksanaan sekehendak sendiri tanpa ada musyawarah atau pembicaraan dengan rekan kerjanya sehingga menimbulkan ketidaksukaan merenya ketidaksukaan dan maksiat alias gibah terhadapnya. Apa kita harus keluar dari tempat kerja seperti ini? Keluar nanti ganti lagi gitu lagi. Ya, pertama sampaikan kepada atasan tersebut usulan. Kalau umpamanya mau memutuskan, yuk rembuk bareng. Kedua, kalau atasan kita punya atasan lagi, laporkan. Ketiga, kalau atasan kita itu memang orang berwenang di perusahaan tempat kita kerja, bahkan dia owner dari perusahaan tempat kita bekerja, semau dia, ya udah nurut saja, gimana lagi? Kalau ada ketidaksukaan dari kita karena ada kerugian dari sisi kita, silakan ajukan, Pak, kami keberatan dengan kebijakan Bapak karena kami rugi umpamanya kebijakannya telat 1 menit dipotong 100 ribu. Kita tengah telatnya sejam, berapa tuh? 6 juta ya? 6 juta. Gaji kita 3 juta. Ngutang kerja 2 bulan. Keberatan. Silakan ajukan keberatan ya. Jadi apapun yang rusak, barang ataupun sistem, kalau kita bisa memperbaikinya, maka memperbaikinya jauh lebih baik daripada meninggalkannya. Perbaiki dulu semampu yang kita mampu, semampu yang kita bisa. Kalau umpah cost memperbaikinya jauh lebih besar daripada hasil, ya cari alternatif lain ya yang tidak seperti itu. Wallahu a'lam. Sebenarnya itu bukan urusan agama ya, urusan manajemen atau urusan apa ya. Beberapa hari ini saya banyak mendengar kajian-kajian dari ustadz yang tidak bermanhaj salaf. Dan sekarang saya merasa futur. Apa yang terjadi pada saya? Ya itu futur. Tolong nasihati saya. Syubhat itu kuat menyambar dan hati kita lemah. Makanya Taus berkata kepada anaknya, "Hei anakku, kalau aku melihat kamu keluar dari tempat maksiat itu lebih aku sukai daripada kamu keluar dari ahlul bidah." Dari rumah seorang yang memiliki syubhat. Bukan berarti tempat maksiat itu bagus, bukan. Tapi keburukannya jauh di bawah itu. Oleh karena itulah maka Allah melarang fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Jangan kamu duduk-duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal lain. Nabi SAW pun bersabda, "Almaru 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum may khalil." Seseorang itu agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Agama itu maksudnya pemahaman dari agamanya atau pengamalan dari agamanya. Orang yang berpemahaman agama begitu, kita bergaul dengan dia, kita ke bawah. Akibatnya ya futur. Ya. As-sahib sahib. Kawan itu sahib. Sahib itu bisa menyeret kita ke arah pemahaman agama dia dan pengamalan agama dia. Kita umpamanya rajin ibadah, bergaul dengan orang yang malas ibadah. Lama-lama kita ke bawah jadi malas. Oleh karena itu pilih-pilih. Kata siapa harus pilih-pilih? Ya, jangan pilih-pilih lah, pilih ke apa namanya, cari kawan. Kalau jangan pilih-pilihnya itu si kaya, si miskin, rakyat ataupun pejabat, iya jangan. Jangan memandang jabatan atau harta. Tapi kalau agama harus dipilih. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Al-mar'u 'ala dini khalili falyandur ahadukum mayu khalil. Seseorang agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Apalagi ngaji. Ngaji itu si guru itu besar pengaruhnya kepada kita sebagai muridnya. Makanya Abdullah Ibn Sina menyatakan, Al-ilmu wad-din falyandur min aina akhadtum dinakum. Ilmu ini adalah agama itu sendiri. Hendaklah kalian memperhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Kalau kita mengambil agama dari orang yang kita tahu ada penyimpangan, ada syubhat, kita ke bawah. Oleh karena itu, sekali lagi perhatikan, jangan bermain api. Ya, jangan bermain air nanti basah, jangan bermain api nanti kebakar. Jangan bergaul dengan orang yang ada syubhatnya, nanti kita akan memiliki syubhat tadi. Apa yang lebih utama, mendahulukan haji atau umroh? Haji yang wajib, umroh sunnah. Mengingat usia ibu anak 73 tahun, daftar tunggu haji reguler cukup lama dan dana anak dan ibu anak hanya cukup di antara keduanya. Berapa tahun? Bandung berapa tahun? Belasan tahun ya. Iya, wajibnya haji kalau mampu dari segala segi. Kalau sekarang belum mampu, tidak wajib. Tapi mampu umroh silakan, enggak apa-apa umroh dulu, ya. Nanti di sana minta kepada Allah agar Allah segera memanggil kita untuk haji. Kekuasaan Allah menyebabkan banyak hal yang tak terduga akan kita alami. Bagaimana jika seorang berniat membuat AI dalam kurung kecerdasan buatan? Apa AI itu singkatannya? Apa? Artificial intelligence, kecerdasan buatan. Gimana itu? Orang ini ingin membuat AI yang hingga bisa beroperasi, hingga berpikir seperti manusia. AI itu berupa apa? Robot? Robot? Bagaimana jika seorang berniat membuat robot yang orang itu ingin membuat robot yang bisa beroperasi hingga berpikir seperti manusia. Hukum asal membuat robot tidak terlarang, itu kreasi duniawi boleh. Hanya yang perlu dihindarkan hal-hal atau rambu syar'i tentang hal itu. Contohnya diantaranya adalah tidak menyerupai makhluk hidup. Robotnya tidak berbentuk orang atau binatang. Apakah robot harus selalu berbentuk itu? Kan tidak ya. Bisa aja berbentuk mobil, motor, dan seterusnya. Atau tidak berbentuk tertentu lah gitu. Itu dibolehkan. Selama itu maslahat dan manfaat. Apa mungkin nanti komunitas mereka bisa menggantikan komunitas manusia? Jadi mereka berpikir sendiri, mengendalikan sendiri, lalu membunuhi manusia? Sampai nanti planet bumi ini isinya robot semua. Mungkin? Enggak ya. Bagaimana cara menghindari dosa dikala sendiri? Gimana coba? Iya. Pertama, ini tauhid. Tanamkan tauhid. Di dalam tauhid diajarkan bahwa Allah itu selalu melihat. Alam ya'lam bi annallaha yara. Bukankah manusia itu tahu bahwa Allah selalu melihat? Dikala sendiri Allah melihat. Sadari, ada yang menyaksikan yang tidak pernah lalai. Ada beberapa malaikat di sekeliling kita, ada raqib dan atid. ada malaikat muaqibat lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfi. Bagi setiap manusia ada malaikat penjaga di depan dan di belakang. Ada juga malaikat qarin. Ma minkum illa wukila ilaihi qarinun minal jinni wa qarinun minal malaika. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan diutus kepada dia satu qarin dari bangsa jin, satu qarin dari bangsa malaikat. Jadi kita tidak pernah sendirian pada hakikatnya, ya. Oleh karena itu ketika kita tergiur untuk melakukan dosa ketika sendirian, ingat, kita ada yang mengawasi, kita ada yang mencatat, dan semua yang kita lakukan nanti akan dipertanggungjawabkan, dibalas oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Ingat kepada hal itu, maka kita akan urung untuk melakukan maksiat dikala sendiri. Bagaimana contoh meninggikan suara kita dari suara Nabi SAW pada masa kini? Pada masa kini enggak. Tapi bisa yang lebih dari itu, yaitu tadi mendahulukan ucapan orang daripada hadis Nabi SAW. Ya, itu lebih besar dosanya daripada meninggikan suara secara real di hadapan suara Nabi. Dan meninggikan suara yang real itu hanya terjadi di zaman beliau hidup, di zaman para sahabat. Adapun di zaman kita tidak begitu, tapi bentuk seperti itu mungkin kita lakukan, yaitu lebih mendahulukan pendapat kita, pendapat orang atau siapapun daripada ayat dan hadis Nabi SAW. Apa beda ta'assub dan asobiah? Itu satu akar yang sama, ya. Satu berasal dari satu kata yang sama, ta'assub dan asobiah. Sudah kita bahas. Bagaimana jika orang awam? Bukankah mereka harus taklid? Lantas apa bisa dikatakan ta'assub juga? Beda lagi dengan taklid. Ta'assub berbeda dengan taklid. Ta'assub, ta'assub, taklid dan taklid. Apa beda ta'assub dengan taklid? Tidak sama. Gitu. Taklid nanti kita bahas. Ta'assub sudah kita bahas. Apa termasuk berkata tanpa ilmu jika salah tafsir terhadap dalil Quran maupun hadis atau bahkan ucapan ulama yang lurus akidahnya? Ya. Bukan salah tafsir atau tidak, tapi apakah dia menafsirkan itu didasarkan pada ilmu yang memadai, ilmu yang layak untuk bisa menafsirkan ataukah tidak. Kalau itu dilakukanlah ulama besar, ulama mujtahid, ahli tafsir, dia punya ilmu yang memadai dan layak menafsirkan, lalu penafsirannya salah atau dia ijtihad terhadap sesuatu dan dia ahli ijtihad, lalu ijtihadnya salah, dia tidak dosa, dia dapat pahala satu. Dan kesalahannya diampuni. Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa idza akhta falahu ajrun wahid. Bila seorang hakim, hakim ini pasti ulama, berijtihad, lalu ijtihadnya benar, baginya dua pahala. Kalau ijtihadnya salah, satu pahala dan kesalahannya diampuni. Ya, walaupun salah, karena dia berijtihad dengan ilmu. Adapun kalau orang tidak berilmu lalu menafsirkan Quran dengan kebodohannya, tafsirannya mau benar mau salah tetap dia dosa. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud menyatakan, man qala fi kitabillahi bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah tanpa ilmu lalu ucapannya benar, benarnya itu kebetulan benar, maka sungguh dia telah salah. Dalam riwayat lain, man fassara al-Qur'an bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang menafsirkan Quran dengan ra'yu atau tanpa ilmu, hendaklah dia bersiap-siap menempati tempat di dalam neraka. Jadi orang yang berilmu mah jangan sotoy, tapi merujuklah kepada orang yang berilmu. Tidak hanya dalam urusan agama, dalam urusan dunia juga begitu. Kita ada keluhan umpamanya di perut atau di kepala. Apakah kita akan beristihad sendiri? Kayaknya kalau di perut ini masuk angin lalu dikerok gitu ya. Punggung jebol, sakit perutnya tetap. Gitu ya. Wah, ini sakit kepala apa nih? Lalu dia putuskan sendiri beli obat sendiri. Akhirnya apa? Sakit kepala tambah berat gitu. Dianya keracunan obat. Yang harus dialami yang ustaznya terpercaya baik ilmunya maupun sikap amanahnya. Menurut ustaz, bagaimana fenomena dakwah yang dilakukan dengan memanggil ustaz untuk berdakwah di hotel-hotel yang diadakan oleh orang-orang kelompok tertentu, seperti rihlah keluarga atau muflen apa? Kiri saja. Adapun bersandar dengan tangan kanan saja, atau bersandar kepada kedua tangan, atau bersandar ke dinding, maka itu tidaklah ada larangan dalam masalah itu. Ya. Jadi umpamanya yang terlarang itu bersandar tangan kiri begini sambil duduk lalu am gitu ya. Itu yang terlarang. Kita sudah terangkan itu. Adapun duduk bersandar pada tangan kanan tidak ada larangan. Tangan kanan lalu menyuap, disuapin. Kalau nyuap sendiri kan pakai tangan kiri, itu yang terlarang. Disuapin sama istri, bagi yang sudah laku. Ah, itu enak. Atau dua-duanya gitu ya. Makanannya enggak begitu nikmat, tapi disuapinnya itu yang luar biasa, ya. Yang jomblo kabita. Itu sudah kita terangkan. Jadi itika maknanya adalah bersandar pada tangan kiri untuk hal makan. Kalau umpamai bersandar pada dinding gak apa-apa, boleh. Dahulu kita memahami bersandar secara umum aja gitu ya. Gak boleh nyandar tuh, makan minum ada larangannya. Yang dimaksud bukan nyandar ke dinding, tapi nyandar pada tangan kiri. Bagaimana dengan kajian? Ya, dengan kajian ada larangan kayak begitu. Bersandar kepada dua tangan kanan ke belakang. Jadi kalau ada ummahat yang negor kayak gitu, ummahat itu betul, ya. Dan nanti di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab tentang masalah itu akan kita bahas ya insyaallah. Kita sekarang baru sampai pada keutamaan surah Al-Fatihah. Afwan Ustaz, tolong dijelaskan tentang niqab sebagai ilmu untuk saya yang berniat untuk pakai niqab. Niqab itu cadar. Ulama ikhtilaf, ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Ikhtilaf itu antara wajib dan sunnah, bukan wajib dan mubah, apalagi wajib yang haram dan makruh sehingga yang bercadar itu dicela. Wah, itu mah enggak wajib apa-apaan itu. Enggak ada yang kayak begitu. Yang berpendapat itu sunnah di antara Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Hijabul Mar'ah Muslimah. Dan tulisan beliau Hijabul Mar'ah Muslimah menuai kritik yang pedas dari para ulama di antara Syekh Umud At-Tuwaijiri rahimahullahu taala. Tapi Syekh Al-Albani kemudian menyatakan semakin saya mendalami Quran Sunnah tentang hukum hijab, semakin saya yakin bahwa bercadar tidaklah wajib tapi sunnah. Walaupun sunnah sudah saatnya disosialisasikan sesegera mungkin, karena ini syiar mengundang barokah dari Allah dan meminimalisir fitnah. Ini yang berpendapat sunnah. Adapun yang berpendapat wajib, jumhur ulama sejak zaman baheula mula. Imam madhab yang 4-4-4-nya menyatakan wajib menutup wajah. Ya, para ulama setelahnya seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya, Imam Al-Dhahabi, Itu semuanya mewajibkan. Imam Abu Ubaidah menyatakan bahwa ketika ditanya bagaimana pelaksanaan surat An-Nur ayat 31, beliau membuka himarnya, apa, sorban, kemudian dibelitkan ke arah kepalanya, ditutupkan ke arah wajahnya, dan hanya menampakkan satu mata untuk melihat. Seperti itu. Nah, ada perselisihan terjadi apakah satu mata, dua mata, atau sebagian besar dari wajah, atau sebagian kecil dari wajah, itu ikhtilaf para ulama. Tapi yang jelas jumhur ulama menyatakan itu adalah aurat yang harus ditutup. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menulis Risalatul Hijab. Ada banyak ayat, hadis dan akal yang menjelaskan wajibnya itu. Salah satunya ayat An-Nur ayat 30, wala yadribna bi arjulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah wanita itu menghentak-hentakkan kakinya agar terketahui perhiasan yang tersembunyi di dalamnya. Ada perhiasan di kaki namanya apa? Bahasa Arabnya khalkhal. Bahasa kitanya apa? Gengge ya. Itu ditutup. Karena ditutup tidak diketahui. Agar diketahui para wanita kalau jalan itu dihentak-hentakkan. Jadi bunyi kayak kuda lumping, celing-celing gitu ya. Itu dilarang. Kata Syekh Al-Utsaimin memberitahukan bahwa di sana ada perhiasan haram berdasarkan ayat ini, apalagi memperlihatkan tempat perhiasan di kaki yang menunjukkan kaki aurat. Kalau memperlihatkan kaki sudah haram, apalagi memperlihatkan bagian tubuh yang jauh lebih besar fitnahnya daripada melihat kaki. Mana yang lebih besar, melihat kaki apa melihat wajah? Wajah. Kalau orang, wanita disebut cantik, apanya? Kakinya? Wajahnya. Ada enggak orang sampai maksiat gara-gara melihat kaki wanita itu tuh mulus banget, kaki keneng gitu? Enggak ada ya. Sampai bengong ituan itu mah. Tapi dalam dunia nyata yang dilihat dari seorang wanita dan disebut cantiknya seorang wanita adalah karena wajahnya, dan wajah merupakan sumber fitnah bagi laki-laki. Maka layaklah dia ditutup berdasarkan nas tadi. Jadi kalau memperlihatkan kaki haram, apalagi yang lebih besar, ya. Ya, sudah zuhur, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Bandung 1476 kHz.